Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'ad. Kita masih pada adab yang kedua, ikhwan fillah, yaitu hendaknya seorang penuntut ilmu menata niatan yang bagus. Ya. Karena apa? Niatan ini sangat berpengaruh. Nah, atau dengan kata lain, ikhwan fillah, dia hendaknya ikhlas dalam menuntut ilmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah itu ditambah bagaimana niatan-niatan itu akan bagus. Nah, ikhlas ya mengharapkan semata-mata pahala. Juga nah niatan nanti untuk beramal, untuk menghidupkan syariat Allah, menghilangkan kebodohan dirinya. Nah, sehingga hatinya bisa terang dan batinnya bisa apa? Terhiasi dengan sifat-sifat yang utama. Kemudian juga nanti mengusahakan untuk menyeru manusia kepada ilmu tadi. Dan bagusnya niat, akhwan fillah, ini merupakan pendorong terbesar untuk seorang semangat. Nah, kalau niat yang sudah benar, niatan ikhlas, mesti dia akan semangat. Kenapa? Karena ini ibadah yang agung, pahalanya juga sangat besar. Telah kita lewati pada pembahasan-pembahasan yang lalu. Pada ilmu, ikhwan fillah, terkumpul apa? Amalan-amalan yang tidak akan terputus walaupun sudah mati. Nah, mencakup itu sebagai bentuk sedekah, mencakup itu ilmu yang bermanfaat dan apa? Sebab kesolehan anak-anak kita. Dan bahkan apa? Anak-anak orang lain pun bisa menjadi soleh, sehingga mereka akan terus apa? Mengalirkan pahala ketika mereka beramal dengan ilmu yang didapat. Baik. Dan juga dengan niatan yang bagus ini menjadi apa? Sebab kemudahan kita dalam belajar. Nah, jadi setelah ada semangat, karena dengan niatan yang bagus tentunya semangat mesti. Seorang yang niatannya benar, saya menurut ilmu, bukan karena terpaksa, karena disuruh orang tua, atau karena naam taib daripada nganggur, atau karena naam dunia, atau karena biar dianggap oleh manusia memiliki kedudukan di mata mereka. Ini adalah niatan yang keliru. Nah, kalau niatannya sudah benar, mesti semangat. Kemudian apa? Dengan niatan yang benar, ini juga apa? Sebagai sebab mudahnya dia dalam menuntut ilmu. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, khalifah, beliau mengatakan, innama yahfadur rajulu ala qadri niyati. Innama yahfadur rajulu ala qadri niyati. Hanya seseorang itu akan menghafal sesuai dengan kadar niatannya. Nah, tayin. Jadi di sini menunjukkan akhwanifillah bahwasanya kadar niatan yang bagus, nah, niatan yang lurus itu menjadikan apa? Sebab dia apa? Mudah dalam menyimpan ilmu, mudah dalam menghafal. Maka luruskan niat, tayin, luruskan niat, sehingga kemudahan-kemudahan setelahnya didapat. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala, wa la yaqsidu bihi al-aghrad ad-dunyawiyyah min tahsil ar-riyasah wal jahi wal mali wa mubahatil aqrani. Tandanya dia tidak memaksudkan dengan menuntut ilmu tersebut al-aghrad ad-dunyawiyyah, tujuan-tujuan duniawi. Jangan. Sayang seribu sayang kalau sampai seorang sudah apa? capek-capek menuntut ilmu hanya untuk mengejar tujuan-tujuan dunia. Baik itu berupa tahsil riyasah, yaitu untuk bisa mendapatkan kepemimpinan, bisa menjadi orang terdepan di kaumnya. Banyak orang belajar akhlifillah pengin jabatan. Orang menuntut ilmu pengin tinggi, pengin dianggap waljah juga untuk bisa mendapatkan kedudukan. Jadi niatannya untuk mendapatkan apa? Kepemimpinan dan kedudukan. Juga walmal, untuk mendapatkan harta biar nanti dapat pekerjaan tetap, kemudian gaji tetap dan seterusnya. Ini niatan-niatan duniawi. Juga seandainya seorang selamat dari niatan itu, tidak ingin kepemimpinan, tidak ingin harta, tapi di sana juga ada tujuan-tujuan yang lain, misalnya wa mubahatil aqrad, untuk bisa berbangga-bangga dengan teman sejawatnya. Teman-temanku semuanya, nah, tidak belajar, aku belajar sendiri. Teman-temanku, nah, mereka belum selesai Al-Quran, aku sudah selesai sendiri. Atau teman-temanku belum menghafal hadis ini, aku sudah menghafal. Kalau tujuannya hanya sekedar mubahatil aqran, untuk bisa berbangga-bangga, nah, dibandingkan dengan teman-teman sejawatnya, ini juga apa? Juga niatan duniawi. Jadi niatan duniawi jangan kita sangka cuma seputar apa, harta dan kedudukan. Tidak. Taruhlah selamat dari sini, di sana ada niatan yang lain seperti ingin ta'zimin nas lahu, agar manusia mengagungkannya. Oh Pak Kiai, oh Pak Ustaz, oh Syekh, dan seterusnya. Nah, hati-hati. Nah, atau nah juga menuntut ilmu, oh biar kalau saya sudah jadi santri saya cepat dapat akhwat kalau cari. Nah ini juga nah bahaya pada kita. Nah, tapi yang tidak nyatri biasanya sulit, nyari-nyari lama, karena biasanya orang tua pengennya anak dapat apa, dapat menantu yang nah, minimal nah sudah pernah belajar misalnya. Nah, nah, ini niatan salah. Baik, niatan yang salah. Ya. Baik, wa tasdiruhu fil majalis, pada sebagian tempat, pada sebagian na nuskha. Dan di sini na wa tasdurihi fil majalis, dan untuk bisa apa? Bisa dia muncul, tampil di majelis-majelis. Jadi niatan belajar, niatan menuntut ilmu untuk bisa tampil. Ini juga niatan duniawi, Pak. Nah, seorang yang memiliki ilmu memang dia butuh tampil, cuma jangan diniatkan hanya sekedar ingin tampil, Pak. Ingin muncul di hadapan manusia. Baik. Karena kalau niatannya sekedar tasabdur untuk bisa nampak di hadapan manusia, maka ini niatan yang salah. Baik. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, hubbud zuhur apa? Qasimud zuhur. Nah, qasimud zuhur. Yaitu suka untuk tampil, itulah yang akan apa, mematahkan punggung-punggung kita. Dalam artian dia memang apa, sukanya tampil, bukan kemudian tuntutan untuk dia menyampaikan ilmu sehingga dia tampil, tidak. Kalau tujuannya hanya sekedar tampil, banyak khanifillah mereka-mereka yang memiliki ilmu inginnya apa, muncul, ya tidak. Sampai pelawak pun, nah ketika tobat langsung jadi Pak Kiai, nah mengisi dalam acara-acara pengajian. Apa yang mau disampaikan kecuali apa, lawakan. Nah, maka hati-hati. Warahmi dzalika, dan yang semisal itu dari niatan-niatan duniawi. fayastabdilu bihil adna billadhi huwa khair, sehingga dia apa, mengganti dengan sesuatu yang rendah untuk apa, sesuatu yang besar yang bernilai bagus. Niatan-niatan akhirat. Nah, menurut ilmu itu sendiri perkara yang mulia, evalifilah. Kemudian dia ganti dengan apa, niatan-niatan yang jelek ini, sehingga pahala yang besar, nah, dia relakan hilang demi apa, mendapatkan tujuan-tujuan duniawi yang apa, yang rendahan. Maka hati-hati, karena sesuatu yang bernilai tinggi, godaan syaitan juga lebih besar. Nah, ini mesti hal-hal yang bernilai tinggi, godaannya lebih besar. Nah, ilmu sesuatu yang bernilai tinggi, maka sedikit mereka-mereka yang bisa istiqamah di atas ilmu, yang sudah na'am belajar pun ketika beramal, ini juga godaan lagi. Yang sudah belajar beramal ketika menyampaikan, ini juga godaan untuk bisa menyimpang, diiming-iming dengan dunia, sehingga tujuannya sudah na'am lain lagi. Diiming-iming dengan fasilitas, tujuannya melenceng lagi. Sudah bagus evanifilah, kemudian ada yang menyaingi, berusaha untuk mematahkan saingannya. Baik, maka hati-hati. Na'udzubillahi minal khudlan. Qala Abu Yusuf rahimahullah. Abu Yusuf yang dikenal sebagai apa, sahabat kental Abu Hanifah, pengikut mazhab beliau. Ya qaum, aridu bi'ilmikum Allah Ta'ala. Ya, ini perintah. Ya qaum, aridu bi'ilmikum Allah Ta'ala. Wahai kaum, ya, maksudkanlah dengan ilmu kalian Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata. Yaitu maksudkan untuk mendapatkan keridhaannya saja. Fa inni lam ajlis majlisan qattu anwi fihi an atawadu'a illa lam akum hatta a'luwahum. Sebab sesungguhnya aku tidaklah duduk pada satu majlis pun di mana aku meniatkan padanya untuk tawadu. Meniatkan untuk apa? Merendahkan diriku. Tidak ingin disok, tidak ingin naik, tidak ingin dianggap ini dan itu. Tapi dia duduk di majelis bersikap tawadhu. Kecuali aku tidak berdiri dari majelis tersebut sampai aku apa? Aku menjadi apa? Orang yang tindikan, ditinggikan di antara mereka. Yaitu menjadi orang yang tinggi di antara mereka. Kenapa? Karena wa ma tawadhu ahadun illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang bersikap tawadhu kecuali Allah akan angkat. Walam ajlis majlisan qattu anwi fihi an a'luwahum illa lam akum hatta na'am iftadah. Dan aku tidaklah duduk pada satu majlis pun di mana aku meniatkan padanya untuk aku tinggi di antara mereka, yaitu aku yang ditinggikan, aku yang dihormati. Nah, aku tidak duduk di satu majlis pun aku meniatkan untuk tinggi di antara mereka kecuali aku tidak berdiri dari majelis tersebut sampai na'am aku terbongkar niatan buruk tadi, dalam artian menjadi buruk. Dan ini nasihat berdasarkan pengalaman. Akhir ini sahih dikeluarkan oleh Al-Khatib dalam Al-Faqih Al-Mutafaqih. Wal ilmu ibadatun minal ibadat wa qurbatun minal qurabi. Fa in khalasat fihi niyyatu lillahi ta'ala qubila wa zaka wa namat barakatuh. Dan ilmu itu ibadah di antara ibadah-ibadah. Bahkan ini seutama-utama ibadah di antara ibadah-ibadah sunnah. Nah, maka istihidu akhanifillah. Nah, bersemangat. Tahir, mungkin siang kita bekerja, maka jangan sampai. Nah, kemudian malam juga kita lalai dari belajar. Belajar di agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lah khanifillah, kita mencari ma'isyah. Nah, mencari apa? Hal-hal untuk menegakkan punggung kita, niatannya untuk bisa berangkat ke majelis ilmu, maka itu sudah niatan yang sangat bagus. Nah, maka jadikan itu niat, aku bekerja untuk bisa mendapatkan sesuatu biar aku bisa istiqamah dalam belajar. Maka ini apa yang kita cari, apa yang kita lakukan dalam bekerja akan bernilai ibadah sesuai dengan niatan kita. Mungkin yang di luar bekerja untuk bisa apa? Bisa lancar bensinnya mengalir. Karena butuh apa? Butuh juga bensin untuk berangkat. Kemudian untuk bisa apa? Tenang dalam belajar. Karena ilmu khanifillah ibadah, di antara ibadah-ibadah yang ada. Bahkan itu merupakan poros sebab ibadah yang lain tidak akan bisa benar kecuali dengannya. Wa qurbatun minal qurab, dan termasuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari upaya-upaya pendekatan diri yang ada. Maka apabila niatan padanya diikhlaskan, khanifillah, akan diterima dan menjadi apa? Bersih. Qubila wa zaka, akan diterima dan bersih. Wa namat barakatuhu, dan akan berkembang keberkahannya. Dan ini yang penting, yang kita niatkan itu agar apa? Ilmu kita berbarokah. Ilmu yang berbarokah, ilmu yang akan apa? Mendatangkan kebaikan yang banyak bagi diri kita, keluarga kita, orang-orang di sekeliling kita. Akan apa? Membuahkan kebaikan, terutama diri kita terlebih dahulu. Jadi semangat kita untuk beribadah. Karena kalau niatan sudah benar, alhamdulillah, tadi mesti akan semangat. Sebab apa? Sebab ini adalah jalan yang sangat menjanjikan untuk bisa mencapai surga Allah. Bagaimana tidak, sejak kita keluar dari rumah, itu adalah langkah-langkah menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang menempuh jalan menuntut ilmu, dimudahkan baginya jalan menuju surga. Kenapa? Karena dia bisa beramal dengan benar, kalau niatannya benar. Tapi wa in qusida bihi ghairu wajhillahi ta'ala habita wadha'. Apabila dimaksudkan dengan menuntut ilmu itu selain wajah Allah, sebagaimana disebutkan tadi, untuk tujuan-tujuan duniawi, maka akan terhapus dan hilang. Wa khasirat safqatuhu, dan akan merugi perdagangan dia. Diibaratkan perdagangan, yaitu usaha dia akan merugi. Wa rubbama tafutuhu tilkal maqasid wa la yanaluha, dan mungkin saja akan terluputkan darinya tujuan-tujuan duniawi yang dia inginkan dan tidak mendapatkannya. Ingin dihormati, ternyata tidak juga dihormati. Ingin mendapatkan harta dengan ilmunya, juga ternyata tidak mendapatkan harta. Ingin mendapatkan kepemimpinan dengan ilmunya, ternyata juga tidak dia dapat. Maka rugi di atas rugi. Fayahibu qasduh wa yadhi'u sa'yuh, sehingga apa? Usahanya gagal dan hilang sia-sia apa yang dia lakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Taib. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan dengan penjelasan yang lebih bagus. Dan lebih jelas lagi dalam kitab beliau Al-Fawaid tentang permasalahan ini. Di mana beliau mengatakan al-matlabul a'la mauqufun husuluhu 'ala himmatin 'aliyah wa niyyatin sahihah. Faman faqadahuma ta'adzara 'alaihi al-wusul ilaihi. Tujuan-tujuan yang tinggi, khanifillah, itu untuk bisa mencapainya tergantung kepada dua perkara, yaitu himmatun 'aliyah dan niyatun sahihah. Semangat yang tinggi dan niatan yang benar. Jadi butuh semangat, butuh niat yang benar. Maka siapa saja yang kehilangan keduanya, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan. Yakin tidak akan dapat. Nah, kalau tujuan yang tinggi, tujuan besar, kok tidak ada semangat, tidak ada niatan yang benar, tidak akan tercapai. Fa'idha kanatin niyatu sahihatan salakal abdu tariqal musilah ilaih. Maka apabila seorang itu telah apa? Niatannya bagus, maka hamba tadi akan menempuh jalan yang akan mengantarkan kepada tujuan. Baik. Fanniyatu tufridu lahul tariq wal himmatu tufridu lahul matlub. Nah, maka niatan itu khanifillah, ini akan apa? Memfokuskan jalan, yaitu jalan yang ditempuh cuma satu. Kemudian himmah, semangat itu akan menjadikan apa? Apa yang diinginkan itu dia apa? Senantiasa ingat jadikan tujuan. Jadi jalannya sudah lurus, kemudian dia ingat terus tujuannya untuk diusahakan didapat. Nah, ya rahmukallah. Maka niatannya bagus, niatannya benar, ini terus-menerus dijaga. Kemudian semangat. Nah, yang keduanya ini na'am saling bertimbang balik. Nah, apalagi yang hubungannya dengan niat. Semangat terkadang belum tentu niatan bagus sekali. Banyak orang yang kadang semangat hanya sekedar karena cinta ilmu, cinta tok, tapi tidak ada keikhlasan. Yang lainnya semangat karena memang apa, punya tendensi-tendensi dunia, tujuan-tujuan dunia. Tapi harus ada semangat, harus niatan benar. Kemudian bagaimana seorang na'am bisa mendidik dirinya agar bisa bagus niatannya, bisa ikhlas dalam beramal semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Naam. Ibnu Al-Qayyim Al-Fadhilah, naam, masih dalam kitab Fawaid memberikan bimbingan kepada kita dalam masalah ini. Nah, beliau katakan la yastami'ul ikhlasu fil qalbi wa mahabbatul madhi wath-thana'i wat-tam'i fi ma 'indan nas illa kama yastami'ul ma'u wan-nar. Maka tinggal kita terapkan pada diri kita. Keikhlasan di dalam hati itu tidak akan na'am bersatu dengan apa? Dengan kecintaan untuk dipuji dan ketamakan terhadap apa-apa yang ada pada manusia. Kalau kita menyatakan ikhlas kok masih suka dipuji, ingin dipuji, maka berarti belum ikhlas. Atau kita masih menginginkan pamrih, kita masih menginginkan sesuatu yang ada di tangan manusia, dan artian kita melakukan perkara yang itu adalah suatu ibadah, baik menurut ilmu, baik ibadah-ibadah yang lain, tujuannya apa yang ada di tangan manusia. Nah, baik itu harta, baik itu pekerjaan, baik itu jabatan, maka tidak akan bersatu kecuali seperti bersatunya air dan api. Dalam artian senantiasa bertentangan. Nah, fa'idha hadatatka nafsu bitalabil ikhlas fa'aqbil ala tam'i awalan fadbahu bisikin nilyas. Maka apabila jiwamu ini membisikkan untuk apa? Mencari keikhlasan. Jiwa kita ingin ikhlas, maka bagaimana caranya? Beliau katakan fa'aqbil ala tam'. Maka kamu datangilah kepada ketamakan, sifat tamak, yaitu sifat tamak untuk mendapatkan pujian, untuk bisa mendapatkan harta dan seterusnya yang ada pada manusia. Nah, kemudian fadbahu bisikinil yas. Kemudian sembelihlah dengan apa? Dengan pisau keputusasaan. Maksudnya apa? Ini ibarat dari Ibnu Qayyim. Dalam artian kalau kita ingin ikhlas, maka apa? Segera kita apa? kita datangi pada hati kita tujuan-tujuan duniawi. Maka kemudian apa? Hilangkan itu dengan apa? Dengan memunculkan alias, yaitu keputusasaan dari apa yang ada pada manusia. Tidak usah mengharap maksudnya. Tidak usah kita mengharap kepada apa yang ada pada manusia. Baik. Ini maksudnya. Ini langkah pertama, yaitu dalam artian pikirkan. Naam. Hal yang apa biasa manusia mengharap dari apa-apa yang ada pada manusia. Kemudian hilangkan itu dengan kita katakan mereka tidak akan mampu memberi apa-apa. Kita mengharap harta dari manusia, alhamdulillah. Kita beramal ingin nanti apa dapat bonus misalnya atau dapat pujian. Kita pikirkan, tidak ada kaitannya itu semua. Hilangkan. Nah, karena nah, ya kalau dapat ya kan. Kalau enggak dapat kita rugi berkali-kali. Nah, kita rugi berkali-kali. Kalau dapat saja kita masih rugi, apalagi kalau enggak dapat. Nah. Wa aqbil 'ala al-madhhi wa tsana'i fazhad fihi zuhda usyakid dunya fil akhirah. Fa idza istaqama laka dhabhu at-tam'i wa az-zuhdi fi tsana'i wal madhhi sahula 'alaika al-ikhlas. Ini. Kemudian apa? Kau datangi naam keinginan-keinginan untuk dapat pujian dan apa? Munculkan perasaan tidak butuh. Munculkan perasaan tidak butuh pujian sebagaimana apa? Ketidakbutuhan para pecinta dunia terhadap akhirat. Orang cinta dunia alhamdulillah. Naam tidak ada apa? Tidak ada pikiran akhirat lagi. Nah, diibaratkan Al-Qayyim, kalau kita ingin ikhlas ya sudah, nah datangi keinginan untuk mendapatkan pujian, mendapatkan nan sanjungan, kemudian apa? Hilangkan itu semua. Tayyib, munculkan perasaan tidak butuh, karena memang kita tidak butuh. Seandainya muncul pujian itu adalah kabar gembira dari Allah, tanpa kita mengharapkannya. Alhamdulillah. Sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tilka ajru busyra mukmin. Ketika ada pujian dari manusia itu adalah sesuatu yang disegerakan. Naam, dari apa? Dari pahala bagi seorang mukmin. Kalau dia sejak awal memang enggak mengharapkan pujian. Nah, ini pun enggak akan bermanfaat bagi kita ini tidak. Maka naam, munculkan perasaan enggak butuh sebagaimana enggak butuhnya para pecinta dunia terhadap akhirat. Apabila telah kita mampu untuk apa menghilangkan sifat tamak dan menghilangkan naam keinginan dipuji, maka ini akan mudah untuk kita ikhlas. Dan ini bimbingan yang butuh untuk kita terapkan untuk bisa kita ikhlas. Naam, kalau kita masih ada naam amrih, masih ada hal yang lain, menuntut ilmu agar tidak dimarahi, berangkat ke majelis agar tidak naam dimarahi. Ini masih ada naam tujuan dunia ya. Belum ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fiikum. Nasallallahu azza wa jalla ayyaj'alana minal mukhlishina fi ibadatihi walhamdulillahirabbil alamin.